Populer anak-anak sedunia, Aladdin dan Lampu Ajaib. Untuk menjadi penyihir paling sakti di seluruh tanah Afrika. Babla Karababa. Bagus. Bola kristalku perlahan-lahan menunjukkan suatu tempat lagi. Dan... oh, kini tampak gambar seorang anak. Anak ini pasti yang dapat membantuku memperoleh kampung ajaib. Namanya... Aladdin. Di sebuah kota besar di timur tengah adalah seorang penjahit yang bernama Mustafa. Ia hidup bersama istri dan anak laki-lakinya yang pemalas, yaitu Aladdin. Karena lelah bekerja, akhirnya Mustafa jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Kini tinggallah Aladdin bersama ibunya hidup dalam kemiskinan. Aladdin, mau kemana lagi kau, nak? Aladin ingin bermain di jalan bersama Usman dan Ali. Boleh ya, Bu? Baiklah. Tapi cepat kembali ya, Aladin. Oh, terima kasih, Bu. Tangkap bola ini, Usman. Kalau tidak salah, anak inilah yang kulihat dalam bola kristalku. Seorang anak nakal dan pemberani. Aku harus memperdayainya. Ayo, cepat lempar kemari, Ali. Nak, kemarilah sebentar. Ada apa, Pak? Oh, wajah Papa ini begitu seram dan aneh. Siapa dia? Apakah kau anak si penjahit Mustafa? Benar. Tapi ayah sudah lama meninggal. Oh, benarkah itu? Mengapa kau begitu cepat pergi? Tuan siapa? Mengapa menangis? Ketahuilah, nak. Aku ini pamanmu. Sudah lama aku pergi berdagang keliling dunia. Baru kali ini aku kembali. Tapi semuanya telah terlambat. Jadi aku masih mempunyai seorang paman? Benar, Aladin. Aladin, ambillah beberapa keping emas ini untukmu dan ibumu. Tapi paman. Ambillah. Kalian sangat membutuhkannya. Nanti paman akan datang ke rumahmu bila urusan dagang paman selesai. Baiklah. Terima kasih, paman. Kalau begitu, saya harus segera pulang memberitahukan ibu. Ya. Hati-hati di jalan, Aladin. Iya, paman. Rencanaku yang pertama untuk mendekati Aladin berhasil. Kini rencana berikutnya. Orang itu mengaku sebagai pamanmu? Benar, Bu. Dia bahkan mengetahui nama Aladin. Dan Aladin pun diberinya uang emas. Paman pasti seorang yang kaya raya ya, Bu. Iya, tapi Aladin, aneh. Mana mungkin? Setauku Mustafa tidak mempunyai saudara. Oh, biarlah Aladin yang membukakan pintu, Bu. Aladin, lihatlah, paman datang membawa anggur dan hadiah untukmu. Terima kasih, paman. Mari masuk. Kakakku yang malang. Ini adikmu datang. Kak, bisakah kita bertemu lagi? Dia menangis. Sambil menciumi bangku itu. Mungkin dia benar adik suamiku. Akhirnya penyihir jahat itu berhasil memperdayai Aladin dan ibunya dengan mengaku sebagai paman Aladin. Sejak saat itu dia selalu datang membawa berbagai hadiah, sehingga ia benar-benar menjadi bagian dari keluarga anak beranak yang malang itu. Pada suatu hari, Aladin. Pagi ini paman akan mengajakmu pergi ke sebuah lembah yang sangat indah. Oh, benarkah itu paman? Asik. Iya, tapi kau tidak boleh nakal terhadap pamanmu Aladin. Dan hati-hatilah kau di jalan, nak. Oh, jangan khawatir, Bu. Dek, tolong jaga Aladin baik-baik. Dia nakal. Oh, jangan khawatir, Kak. Anak laki-laki memang begitu. Tempat ini berbagai keajaiban dapat terjadi yang tidak dapat kau temui walau dalam mimpi sekalipun. Tapi paman, lembah ini begitu sunyi dan aneh. Banyak pohon-pohon raksasa yang menghalangi jalan kita. Gelap sekali. Aladin takut, paman. Diam, jangan berisik. Ayo, kita akan istirahat di sini. Cepat, ambilkan ranting kering. Baik, paman. Bagus. Aku akan membuat api unggun dulu. Kau duduklah di sana. Dan jangan coba-coba lari. Baik, paman. Aneh, mengapa sikap paman berubah? Hei, mulutnya berkomat kamit sambil menuangkan minyak wangi pada api itu. Mau apa dia? Baba Karababa, Dewa Tanah Afrika, berilah kekuatan sihirmu. Terimalah persembahanku. Terimalah doaku. Bambla karababla, bambla karababla, dan senang apa sekali. Seperti seorang penyihir. Sebaiknya aku pergi saja secara diam-diam. Tapi, apa yang terjadi? Seperti ada gempa. Di dekatku muncul sebuah batu persegi dari dalam tanah. Dia bergerak ke atas. Ajaib. Aku berhasil. Aladin, ucapkanlah nama ayah dan kakekmu. Pegang gelang kuningan pada batu itu, lalu angkat ke atas. Tapi paman, bagaimana mungkin? Batu itu begitu besar dan berat. Cepat lakukan perintahku. Baik, paman. Tuhan, berilah kekuatan kepadaku. Ibnu Mustafa, Ibnu Mustafa, Ibnu. Aku berhasil mengangkatnya. Benar, hanya kaulah yang dapat melakukan semua itu. Kini, masuklah kau ke dalam sumur ajaib yang telah terbuka itu. Lubang ini memang ada tangganya, tapi gelap sekali. Apakah aku benar-benar harus menuruninya? Iya, kau mampu melakukannya. Karena aku akan membekalimu dengan cincin ajaib ini. Dia akan menolongmu dari bahaya. Ayo, atau harus kudorong? Jangan. Baiklah, paman. Tangga batu ini licin dan dingin sekali. Aladin, kau boleh mengambil apa saja yang kau inginkan. Tapi serahkan kepadaku sebuah lampu kuno yang berada di sebuah taman. Taman? Hei, ada seberkas cahaya yang terang di bawah sana. Aku akan segera ke sana. Luar biasa. Sebuah taman istana yang sangat luas dan indah. Sulit dipercaya ada istana dan taman semegah ini di dasar sebuah sumur. Hei, yang berada di dinding itu pastilah lampu kuno yang dipesan paman. Lampu ini begitu tua dan kotor. Namun, aneh. Aku harus berhati-hati dan waspada. Sebab pamanku itu tampaknya seorang penyihir jahat. Paman, ini lampunya. Tapi keluarkan aku dulu dari sini. Tidak bisa. Berikan dulu lampu itu. Baiklah, tapi ambillah sendiri kemari. Kurang ajar kau, Aladin. Mana lampu itu? Sebaiknya aku mencari jalan lain untuk mencelakakan Aladin. Labraklarababa, penguasa dari Afrika, tutuplah lubang ini kembali dengan kesaktianmu, dengan kekuatan angin gurun pasir. Labraklarababa, labraklarababa. Sungguh ajaib adik-adik, karena secara tiba-tiba batu persegi yang besar dan berat itu kembali menutup lubang sumur ajaib di mana Aladin kini berada. Kemudian hilang dengan aneh. Kini yang tampak hanyalah hamparan rumput menghijau menutupinya. Tak ada lagi lubang sumur ajaib. Rasakan olehmu, Aladin. Matilah kau bersama lampu ajaib itu. Tuhan, kapankah aku dapat melihat matahari kembali? Lubang sumur ini gelap dan pengap sekali. Cincin ajaib pemberian si penyihir tidak dapat menolongku. Dia pasti berbohong. Ketika ku gosok, cincin ini berasap. Dan muncullah jin yang bertubuh tinggi besar di hadapanku. Aku siap menjadi lama-lama pemilik dari cincin ajaib. Kini katakanlah keinginanmu. Kalau begitu, bawalah aku kembali ke rumahku. Dengan segera, Tuhan. Apakah aku sudah berada di rumahku kembali? Hebat! Hanya sekejap mata saja. Oh, terima kasih jin yang baik hati. Aku harus segera menemui ibuku. Oh, syukurlah kau sudah kembali, nak. Jadi, pamanmu itu palsu. Dan dia telah memperdayai kita. Benar, Bu. Untunglah Aladin dapat menyelamatkan diri dari penyihir jahat itu. Oh ya, Bu. Aladin lapar sekali, Bu. Maafkan ibu anakku. Sejak kemarin, Persediaan makanan kita telah habis, nak. Kain tenunan ibu pun belum laku terjual. Jadi... Sudahlah, Bu. Tidak apa-apa kok. Oh iya, Aladin membawa sebuah lampu kuno, Bu. Walaupun sudah tua, tapi masih bagus. Semoga saja ada yang mau membeli. Baiklah, Aladin. Biar ibu bersihkan dulu. Tentu nanti akan lebih mahal harganya. Adik-adik, tanpa membuang waktu lagi, ibu Aladin segera menggosok lampu tua itu dengan kain. Tapi, belum lagi seluruh bagian lampu itu digosokkan, tiba-tiba lampu itu mengeluarkan asap yang segera berubah menjadi... Aku kini menjadi hamba dari pemegang lampu ajaib ini. Katakan permintaan. Janganlah ragu. Wahai jin yang baik hati, kami lapar. Berilah kami makanan secukupnya. Baiklah, tuanku. Meja emas dengan seperangkat peralatan makan yang terbuat dari emas dan perak, serta berbagai jenis makanan yang lezat dan melimpah. Sejak saat itu, Aladin dan ibunya hidup serba berkecukupan. Setiap membutuhkan uang, mereka cukup menjual sebuah peralatan makan pemberian dari jin penghuni lampu ajaib yang dibeli orang dengan harga cukup tinggi. Waktu terus berlalu, dan Aladin pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Pada suatu hari, Aladin tampak murung. Ada apakah, gerangan? Aladin, anakku, sebenarnya apakah yang kau risaukan? Ibu, tanpa sengaja, Aladin telah melihat wajah Putri Sarah tanpa cadar. Ketika Aladin melintasi taman istana, Bu. Sebenarnya, menurut adat negeri ini, perbuatanmu melihat wajah seorang wanita tanpa cadar, kecuali ibumu, amatlah tidak patut, anakku. Apalagi dia seorang putri raja. Tapi, Bu, Aladin telah melihatnya. Wajah Putri Sarah cantik sekali, anggun. Ah, benar-benar bagai bidadari. Aladin ingin agar ibu segera meminangnya, Bu. Apa? Sadarkah kau? Apa yang telah kau ucapkan itu, Aladin? Lalu ibu harus menghadap Sultan. Benar, Bu. Aladin tidak bisa melupakan kelembutan Putri Sarah. Aladin ingin memperistrinya. Bawalah batu-batu berharga ini, Bu. Tolonglah, Bu. Oh, batu-batu permata dari sumur ajaib. Baiklah, Aladin. Besok pagi ibu akan menghadap Sultan. Tapi... kau jangan berharap terlalu banyak, Aladin. Oh, terima kasih, Bu.